Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah mentakdirkan kita untuk bisa hadir pada siang hari ini di tempat ini. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengawali khutbah Jumat kita siang hari ini, saya ingin mengingatkan dan menghimbau untuk semuanya, termasuk saya pribadi, mari kita senantiasa bertakwa kepada Allah dengan takwa yang serius, dan jangan kita mati kecuali dalam keadaan Islam. Hadirin yang berbahagia, hari ini adalah tanggal 11 bulan Saban. Jika itu benar, maka kurang lebih 19 hari kemudian kita akan memasuki bulan Ramadan. Kita bersyukur kepada Allah karena usia kita sampai di bulan ini. Seberapa banyak saudara teman-teman kita yang tahun lalu bersama dengan kita dan di bulan Saban tahun ini sudah tidak lagi diberi kesempatan oleh Allah untuk menikmati bulan Sya'ban. Dan itu pun kita yang hari ini ada di bulan Sya'ban, belum ada jaminan bahwa kita akan sampai di bulan Ramadan yang kurang lebih akan hadir dalam 20 hari ke depan. Kita bermohon kepada Allah mudah-mudahan usia kita disampaikan pada bulan tersebut. Di akhir bulan Sya'ban, beberapa hari menjelang Ramadan, itu Rasulullah biasanya mengumpulkan para sahabat. Kemudian beliau berkhutbah secara formal. Diawali dengan innal hamdalillah, nahmaduhu, dan seterusnya. Dan beliau menyampaikan kepada para sahabat tentang akan tibanya bulan yang agung. Akan datangnya bulan yang mulia. Dan beliau sampaikan itu untuk membangun semangat di kalangan para sahabat bagaimana menyongsong bulan Ramadan. Nah, itu sebabnya barangkali perlu juga kita bangun suatu tradisi barangkali di rumah kita, di masjid, teman, tetangga, kerabat. Ketika bulan Ramadan akan datang, kita kumpulkan mereka. Kita beri mereka pemahaman tentang apa itu bulan Ramadan. Tujuannya supaya pertama, membangun semangat dan gairah untuk menyongsong Ramadan itu. Karena di dalam satu hadis disebutkan bahwa orang beriman itu bergembira ketika menyambut tibanya bulan Ramadan. Seraya mereka mengatakan marhaban ya Ramadan. Jadi kalau sampai dengan hari ini barangkali perasaan kita belum muncul begitu kan, rasa gembira dan bahagia, saya kira harus sudah mulai dibangkitkan. Harus sudah mulai dibangkitkan. Karena kegembiraan menyambut Ramadan itu salah satu indikator dari keimanan seseorang. Nah, oleh karena itu pertanyaannya adalah bagaimana membangun kegembiraan dan kebahagiaan di dalam jiwa kita untuk menyongsong Ramadan. Ya, mungkin salah satunya dengan mari kita kaji apa itu Ramadan. Keuntungan apa yang bisa kita dapat dari Ramadan. Nilai-nilai positif apa yang ada di bulan Ramadan. Karena dengan begitu akan memunculkan rasa gembira untuk menyambut. Ketika orang tua mengatakan kepada kita, sebentar lagi akan datang paman kita dari kampung. Persepsi untuk menyambut paman itu kan kemudian bisa berbeda-beda pada setiap anak-anak yang diberitakan oleh orang tuanya. Tergantung apakah kehadiran paman itu akan mendatangkan keuntungan bagi dirinya. ketika kita tahu bahwa kedatangan paman itu akan mendatangkan keuntungan dan manfaat yang banyak, maka akan muncul perasaan gembira dan bahagia untuk menyambutnya. Begitupun dengan Ramadan. Oleh karena itu, siang hari ini barangkali kita coba kaji sedikit, itu yang kemudian saya sebut sebagai psikologi puasa. Psikologi puasa. Sebagaimana sering saya katakan, psikologi itu adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dan gejala kejiwaan yang menyertainya. Maka psikologi puasa mencoba untuk menelaah bagaimana perilaku manusia di dalam berpuasa dan bagaimana efek puasa terhadap perilaku manusia. Termasuk bagaimana kita harus mempersepsi persoalan puasa. Nah, kalau kita kaji ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Quran dan sejumlah hadis yang disampaikan oleh Nabi, termasuk khutbah Nabi menjelang Ramadan, maka kita bisa menyimpulkan beberapa hakikat dari bulan Ramadan. Yang pertama, bulan Ramadan itu adalah bulan yang agung, bulan yang mulia. Saya sering mengatakan, dalam 24 jam itu mesti ada satu momen yang mulia. Ada hadis yang mengatakan, di sepertiga malam yang terakhir, itu Allah turun dari langit menuju langit dunia. Kemudian Allah akan mengampuni dosa barang siapa yang memohon ampun pada waktu itu. Dan Allah akan mengabulkan permohonan barang siapa yang memohon pada waktu itu. Maka kemudian sepertiga malam yang terakhir itu disebut sebagai momen yang mulia di dalam 24 jam. Di dalam satu minggu ada satu hari yang oleh Allah dan oleh Rasul disebut-sebut. Dan itu mengindikasikan hari yang mulia, hari Jumat. Dan di dalam satu tahun ada satu bulan yang mulia, itulah Ramadan. Di dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah bahwa hitungan tahun adalah 12 bulan. Dan itu telah Allah tetapkan waktu penciptaan langit dan bumi. Itu ada dalam Al-Quran. Dan 4 bulan diantaranya adalah bulan haram, kata Allah. Dan Allah tidak menyebutkan apa saja 4 bulan haram itu. Nabi yang kemudian menjelaskan apa saja yang masuk dalam kelompok 4 bulan haram itu. Tetapi yang menarik, satu-satunya bulan yang disebut di dalam Al-Quran adalah Ramadan. Ini mengindikasikan Ramadan adalah sebagai bulan yang spesial, bulan yang luar biasa di hadapan Allah dan Rasulnya. Itu sebabnya tadi, Rasul kemudian mengumpulkan para sahabat, kemudian berkhutbah khusus untuk menyongsong tibanya bulan Ramadan. Di dalam Al-Quran disebutkan, Syahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bainatin minal huda wal furqan. Surat Al-Baqarah. Inilah kata Allah bulan Ramadan, Syahru Ramadan, yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an dan di dalamnya juga diwajibkan kepada orang-orang beriman untuk menunaikan ibadah syaum. Jadi Ramadan bukan sembarang bulan. Bulan yang mulia, bulan yang agung. Demikian mulianya sehingga Allah menyebutkan namanya di Al-Quran. Dan demikian mulainya kemudian Nabi mengumpulkan sahabat untuk berkhutbah menyongsong Ramadan. Supaya sahabat siap untuk memasukinya. Yang kedua, Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan keberkahan dan rahmat. Kalau bulan Ramadan ditakdirkan 29 hari, maka kalau dikali 24 jam, dikali 60 menit, dikali 60 detik, maka itu akan menghasilkan kurang lebih 5.500 sekian detik. Maka setiap detik di bulan Ramadan itu adalah berkah, adalah rahmat. Rahmat dan berkah artinya kebaikan. Itu sebabnya, maka di bulan Ramadan, ibadah sunat, gitu kan, pahalanya ditingkatkan menjadi wajib. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Setan-setan dibelenggu. Maksudnya apa? Bulan itu adalah bulan yang penuh dengan kebaikan. Kita dikondisikan selama bulan Ramadan untuk terus-menerus dalam kebaikan. Jika kita puasa selama satu hari penuh, gitu kan, mungkin kurang lebih 12 jam atau lebih, maka setiap detiknya selama kita puasa adalah ibadah, berarti kebaikan. Itulah salah satu makna dari bulan Ramadan adalah berkah dan rahmat. Di malam harinya kita gunakan untuk qiyamul lail. Kita yang mungkin jarang qiyamul lail, di bulan Ramadan dikondisikan melakukan qiyamul lail. Satu bulan penuh. Orang yang biasanya di bulan biasa tidak pernah bangun di ujung malam begitu. Maka di bulan Ramadan dikondisikan untuk bangun di ujung malam. Kenapa? Karena harus melakukan sahur. Maka di tengah-tengah sahur itu ada orang yang kemudian meluangkan untuk sholat, kemudian untuk memohon ampun kepada Allah. Maka sangat logis kalau kemudian kita mengatakan Ramadan itu memang penuh dengan kebaikan. Karena peluang untuk berbuat kebaikan demikian banyak, dan peluang untuk mendapatkan pahala dan kebaikan dari Allah juga demikian banyak. Ramadan penuh dengan berkah dan rahmat. Maka mohon menjadi catatan kita semua. Seandainya satu detik di bulan Ramadan kita gunakan untuk nonton televisi gitu, yang mungkin madorotnya lebih banyak daripada manfaatnya, maka telah kehilangan satu detik waktu yang sesungguhnya berkah di bulan Ramadan untuk hal yang sia-sia. Jika waktu yang kita buang adalah satu jam, maka kita kehilangan satu jam keberkahan. Jika waktu yang dibuang itu setengah hari, maka setengah hari kita kehilangan keberkahan. Jadi, mari kita hitung detik demi detik di bulan Ramadan untuk menggapai keberkahan dan rahmat Allah. Di dalam Al-Quran ada ayat yang mengatakan, Ya ibadialladzina asrofu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Kata Allah, hey hamba-hambaku yang telah berbuat zalim kepada dirinya sendiri, yang pernah banyak berbuat maksiat dosa, la taqnatu mir rahmatillah. Jangan engkau berputus asa terhadap rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sungguh Allah itu Maha Pengasih dan Maha Pengampun. Jadi Ramadan adalah momen untuk membuka rahmat Allah, membuka keberkahan dari Allah. Yang ketiga, Ramadan adalah bulan penuh pengampunan, maghfirah. Sehingga ada hadis yang mengatakan salah satu momen berdoa yang tidak akan ditolak oleh Allah adalah orang yang berpuasa hingga dia berbuka. Artinya selama dalam posisi dia sebagai orang yang sedang berpuasa, maka ketika dia berdoa itu adalah termasuk momen-momen yang makbul untuk dikabulkan doa. Maka ketika kita mendapati informasi kebaikan dari semua Ramadan itu, maka kenapa kita belum bergembira ketika Ramadan akan datang? Itu sebabnya salah satu kiat untuk membangun kegembiraan dan kebahagiaan untuk menyongsong bulan Ramadan adalah dengan kita mempelajari apa hakikat bulan Ramadan dan apa keagungan serta kelebihan bulan Ramadan yang diciptakan oleh Allah untuk umatnya. Ayat yang tadi saya katakan, kata Allah, hei orang-orang yang telah berbuat dosa, jangan berputus asa terhadap rahmat Allah. Karena Allah akan mengampuni dosa semuanya tanpa kecuali. Jadi, kita yang mungkin pernah berbuat dosa yang banyak selama satu tahun, dengan dosa yang beragam dan kondisinya berbeda-beda pada setiap orang, mungkin berdusta, mungkin melalaikan perintah Allah, mungkin melanggar larangan Allah, selama satu tahun penuh, maka Ramadan adalah kesempatan untuk membakar semua dosa itu. Dan ini diciptakan oleh Allah memang. Jadi Allah itu memiliki satu mekanisme gitu, yang dalam satu tahun ada satu bulan untuk membakar semua dosa. Maka itu sebabnya kemudian Nabi mengatakan, Man soma Ramadona imanan wahtisaban gufirolahu masakodama min dambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan atas dasar iman kepada Allah dan dilakukan dengan khusyuk, dengan cermat, dengan teliti, dan ikhlas, gitu. Maka kata Nabi, diampuni semua dosa-dosa yang lalu. Maka alangkah ruginya orang yang oleh Allah umurnya tidak disampaikan kepada bulan Ramadan. Karena justru bulan itu adalah kesempatan untuk membakar semua dosa dan kesalahan itu. Dan siapa di antara kita yang tidak punya dosa dan kesalahan selama satu tahun kebelakang? Tidak ada satupun di antara kita. Dan besok adalah kesempatan untuk membakar semua itu. Dan yang keempat, bulan Ramadan adalah bulan yang diciptakan oleh Allah untuk mencapai karakter muttaqin. Jadi bulan Ramadan sengaja diciptakan oleh Allah sebagai bulan, sebagai momen, sebagai wahana, sebagai sarana untuk mencapai derajat muttaqin. Itu yang oleh Allah pun yang disebutkan la'allakum tattaqun. Ayatnya kutiba alaikum usyam kama kutiba ala ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Ujung dari ayat itu adalah supaya kalian, kata Allah, menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi aku wajibkan kalian berpuasa sebagaimana juga aku wajibkan kepada orang-orang terdahulu sebelum kamu, Muhammad. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan dengan puasa itu, kata Allah, kamu menjadi orang bertakwa. Berarti puasa adalah momen yang amat penting. Karena sebagaimana kita tahu bahwa orang yang berhak untuk masuk surga itu adalah orang bertakwa. Dan takwa itu bisa dicapai oleh semua bentuk peribadatan yang kita lakukan kepada Allah. Ini merujuk kepada ayat yang ada dalam surat Al-Baqarah. Ya ayuhan nasu taku rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei orang-orang yang beriman, beribadahlah kepada Allah supaya kamu semua la'allakum tattaqun. Supaya kamu semua menjadi orang yang bertakwa. Jadi semua bentuk peribadatan yang Allah ciptakan kepada umatnya manusia, tujuan akhirnya harus bermuara kepada takwa. Dan puasa telah ditunjuk oleh Allah sebagai salah satu media untuk mencapai takwa itu. Maka bergembiralah kita yang oleh Allah ditakdirkan untuk sampai kepada bulan Ramadan. Karena dengan bulan Ramadan itu memungkinkan kita untuk menjadi orang bertakwa. Di dalam Al-Quran disebutkan orang bertakwa itu diantaranya as-sabirin, was-shodiqin, wal-qanitin, wal-mumfikin, wal-mustaghfirin bil ashar, kata Allah. Ini ciri orang bertakwa, kata Allah. Pertama, dia sabar. Yang kedua, dia benar. Selalu benar. Yang ketiga, dia selalu taat, wal-qanitin. Yang keempat, dia selalu mumfikin, menginfakkan hartanya. Dan yang kelima, mustaghfirin bil ashar, memohon ampun di waktu sahur. Jadi, bulan Ramadan melatih kita untuk memunculkan lima ini. Sabar, benar, taat, infak, dan memohon ampun di waktu sahur. Memohon ampun di waktu sahur jelas. Karena selama bulan Ramadan kita bangun di waktu sahur. Maka gunakan sebagian di antaranya untuk memohon ampun. Di ayat lain Allah katakan, ciri orang bertakwa itu, alladzina yunfikuna fis-sarri wad-dharra wal kadiminal ghaidho wal afina 'aninnas. Orang bertakwa itu, pertama, dia selalu berinfak baik dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang. Dalam keadaan bahagia maupun sedih, dia berinfak. Dalam keadaan kaya maupun miskin, dia berinfak. Yang kedua, wal kadiminal ghaidho. Dia mampu menahan amarah. Yang ketiga, wal afina 'aninnas. Dia memaafkan kesalahan orang lain. Jadi, bulan Ramadan adalah kesempatan untuk melatih semua ciri-ciri dari orang bertakwa tadi. Melatih kesabaran, melatih ketaatan, melatih kebenaran, melatih untuk berinfak, dan melatih untuk memohon ampun di waktu sahur, melatih untuk menahan amarah, dan melatih untuk memaafkan kesalahan orang lain. Di ujung Ramadan, tolong dilihat sifat-sifat yang tadi saya sebutkan itu. Kalau itu sudah muncul, maka berarti saum kita efektif, puasa kita efektif. Itulah barangkali hadirin yang berbahagia, sedikit bagian yang harus kita pahami mengenai hakikat Ramadan. Sehingga dengan demikian, hari ini dan beberapa hari ke depan, mari kita tumbuhkan perasaan semangat, bergembira dan bahagia dengan tibanya bulan Ramadan. Karena Ramadan menjanjikan banyak kebaikan, termasuk ampunan atas segala dosa dan kesalahan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafani wa iyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin, baru sekarang kita mencoba memahami apa hakikat dari saum itu. Saum atau puasa yang sering digunakan dalam bahasa Indonesia itu makna hakikinya adalah menahan. Jadi imsak. Jadi puasa atau saum hakikatnya adalah menahan. Orang awam di dalam saum dia menahan tiga perkara. Pertama, menahan dari makan. Yang kedua, menahan untuk tidak minum. Dan yang ketiga, menahan untuk tidak berhubungan suami istri. Jadi puasanya orang awam adalah menahan tiga faktor yang secara fisik akan membatalkan puasa. Yaitu menahan makan, menahan minum, dan menahan hubungan suami istri. Orang yang soleh, kualitas kesolehannya jauh lebih tinggi, maka yang dia tahan itu tambah lima lagi. Yang pertama, menahan penglihatan. Jadi hanya melihat yang baik-baik saja. Yang kedua, menahan pendengaran. Hanya mendengar yang baik-baik saja. Yang ketiga, menahan lisan. Hanya membicarakan yang baik-baik saja. Menahan penciuman. Hanya mencium yang baik-baik saja. Dan menahan gerak, langkah. Jadi, dia akan tahan gerak dan langkahnya. Artinya, dia hanya akan menggerakkan, akan melangkahkan badannya dan kakinya hanya kepada yang baik-baik saja. Jadi, hakikat dari perilaku saum boleh kita pilih. Apakah tadi hanya menahan dalam tiga perkara saja? Atau mau kita tambah dengan lima perkara yang lainnya? Dan saumnya para nabi, konon katanya, dia tambah satu lagi. Yaitu menahan getar jiwa. Pikiran. Goresan hati. Gerak. Pikir. Itu ditahan. Dikendalikan. Artinya apa? Selama bulan Ramadan, gerak hatinya, goresan jiwanya, itu hanya tertuju kepada Allah. Zikrullah. Dia mengendalikan dari keinginan-keinginan, gitu. Angan-angan yang meresap jauh kemana-mana tentang keduniawian. Pikirannya dikendalikan dari keinginan-keinginan, harapan-harapan yang menjulang kemana-mana yang perlu dengan angan-angan keduniawian. Dia tundukkan, dia tahan, dia gerakkan getar hati dan goresan pikirannya itu zikrullah. Kepada Allah, zikrullah, zikrullah, zikrullah. Sehingga sebabnya kemudian di akhir Ramadan ditutup dengan itikaf. Artinya untuk mengoptimalkan bahwa selama 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu, pikiran, perasaan, dan fisik orang itu betul-betul difokuskan hanya kepada Allah. Itu sebagai puncak dari zikrullah, mengendalikan gerakan, goresan hati untuk tetap terjun kepada Allah. Tentu saja kita semua belajar untuk sampai kepada itu. Paling tidak kita berlatih selain tiga hal yang membatalkan puasa, ditambah dengan mari kita belajar untuk mengendalikan pandangan, mengendalikan pendengaran, mengendalikan langkah. Sehingga puasanya kita di bulan Ramadan besok itu betul-betul puasa yang utuh, menyeluruh. Bukan sekedar menahan lapar, bukan sekedar menahan haus, dan bukan sekedar menahan hubungan suami istri, tetapi panca indera yang kita miliki, mari kita latih selama di bulan Ramadan itu. Sehingga berujung kepada karakter mustaqim sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, mari kita akhiri khutbah kita dengan memanjatkan doa kepada Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sulthanik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhanku, Segala puji bagimu ya Allah, Tuhan semesta alam, yang telah mentakdirkan usia kami sampai di bulan Sya'ban ini. Dan kami bermohon kepadamu ya Allah, dengan permohonan yang sungguh-sungguh, sampaikanlah usia kami ya Allah kepada bulan Ramadan yang akan datang. Dan jadikanlah bulan Ramadan untuk menyelamatkan jiwa kami dan mengantarkan kami menjadi hambamu yang mentakdir. Ya Allah ya Tuhanku, ampunilah semua dosa dan kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Dosa dan kesalahan ibu bapa kami, dosa dan kesalahan saudara-saudara kami yang beriman. Ya Allah Tuhanku, jika telah sampai waktunya ajal menjemput kami, maka wafatkan kami ya Allah dalam keadaan Islam. Wafatkan kami ya Allah dalam husnul khatimah. Wafatkan kami ya Allah dalam keadaan syahid sebagai syuhada. Dan masukkan kami ya Allah ke dalam golongan yang memasuki surga-Mu tanpa hisab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagh. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa radhiyallahu anhu.